Atiku rasane loro nyawang konco ato karo akong muslimin wal muslimat, jamaah pengajian berkokok bersolawat, berkokok bersolawat, rahimakumullah. Beli bawang keliru merica, aku datang ke Batang dengan membawa cinta. Cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk Starla. Tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala. Anyar, anyar. Ora kaya awakmu. Tuku bawang kleru merica, wis kebacut sayang mung dianggap kanca. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kimcile teko. Kowe rasane kone. Sorry ya. Cintamu kayak G30 SPKI. Isinya penuh dengan pengkhianatan. Kamu naksir dia ya? Sorry, ngalah salaman bang. Kalian berdua beda pemikiran. Kamu mikir dia, dia mikir aku. Ambiar, ambiar. Kita malam hari ini hadir bersama-sama di tempat yang baik, di acara yang baik. Insya Allah ketemu dengan orang-orang yang baik. Dan saya pastikan yang hadir insya Allah orang-orang yang baik. Kenapa? Atas nama cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Makanya kenapa kemudian Imam Syafi'i mengatakan uhibbus sholihina walastu minhum, saya mencintai orang soleh walaupun saya bukan merupakan bagian dari orang soleh. Kalau kita merasa bukan orang soleh, berkumpullah dengan orang soleh. Kalau kamu merasa tidak alim, berkumpullah dengan orang alim. Maka disampaikan an-nadru ila wajil alim fahuwa ibadah. Memandang wajahnya orang alim itu adalah ibadah. Memandang wajah kiai, ibadah. Makanya kalau saya ngaji di lokalisasi ketemu para PSK, saya bilang memandang wajah kiai, ibadah. Apa jawaban para PSK? Beruntunglah kami ya Allah, memandang saja ibadah, ndak apa iso ngeloni. Saya langsung lari. cari tempat yang lebih nyaman. Woi ngomong. Ingat bambaknya, kamu kalau saya kasih tahu, tahu ya tahu, bakwan ya bakwan, ayu ya ayu, tapi jangan murah. Oh no. Kita hadir di sini karena mencintai orang soleh. Sebentar lagi kita akan ketemu dengan guru besar kita Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya. Kita mencintai orang soleh. Kenapa kita harus mencintai orang soleh? Dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, la'alli an anala bihim syafa'ah, karena saya berharap mendapatkan kebaikan dari orang soleh. Maka kalau saya ditanya, Pak Bupati, kenapa konsep pengajian Gus Miftah itu dibuat menyenangkan? Ada satu pertanyaan yang harus Anda jawab. Kiai viral, soalnya bosok ya. Kuya paman. Coba Anda jawab, orang yang datang ke tempat hiburan itu orang susah apa orang senang? Orang susah apa orang senang? Orang susah. Orang yang datang ke tempat hiburan itu orang susah. Orang susah yang mencari senang. Makanya ketemunya mbak-mbak penghibur, karena tugas mereka menyenangkan tamunya yang datang. Maka saya sampaikan, mereka kerjanya di mana sih? Puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Pekerjaan mereka apa? Mewarnai, mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Apa yang mereka lakukan? Karaoke, kata rock dibuka. Oke. Asik. Itu orang susah. Karena susah mencari kesenangan di tempat hiburan. Pertanyaan saya, kenapa mereka mencari kesenangan di tempat hiburan? Karena selama ini mereka tidak pernah mendapatkan kesenangan di tempat pengajian. Maka kenapa pengajian Gus Miftah dibuat menyenangkan? Karena lebih baik mencari kesenangan di tempat pengajian daripada mencari kesenangan di tempat hiburan. Dasar itulah kemudian pengajian ini harus menyenangkan. Maka kata Imam Hasan Asadili, kalau kamu punya guru, gurunya gak bisa membuat kamu tersenyum, tinggalkan. Guru kok menggarai susah, didik-didik ngancam, seneroko, haram, sesat. Orang-orang seperti itu saya pastikan dolane kurang, turune kurang, koncone kurang, oke, kopine kurang, kopi ini kurang kental, kurang susu. Makanya dibuat menyenangkan saja, Pak Bupati, Pak Kapolres, dibuat santai saja. Usia-usia milenial seperti ini, yang ini kan yang duduk ini milenial. Kalau Pak Bupati, Kapolres, insya Allah kolonial. Stuwo. Maka dibuat menyenangkan supaya apa? Ada kebaikan-kebaikan yang bisa kita datangkan. Kalau kita dekat dengan orang soleh, alah mau ada isu virus corona, koperasi rawurusan. Kalau di sini saya lihat banyak corona, komunitas rondo mempesona. Abiar, abiar. Kalau anak-anak hadroh ini jelas koperasi, komunitas pecinta rondo anak siji. Saya kemarin baru pulang pengajian dari Taiwan dan Hong Kong. Pas rame-ramenya hari pertama virus corona, Pak Bupati. Saya ditanya, apa sih penyebab virus corona? Saya bilang, virus corona itu penyebabnya karena cangkem celuta. Kok bisa, Gus? Iya. Karena mereka, virus corona ini berangkat dari provinsi Wuhan di negara Cina. Kenapa saya katakan cangkem celuta? Karena di Wuhan itu, mohon maaf, binatang-binatang yang tidak lazim dikonsumsi. Dan penyebab corona itu dari dua hal, kampret dan cebong. Kampret itu kelelawar, cebong itu kodok. ini dikonsumsi, maka kemudian terjadi transfer virus dari kampret, dari cebong kepada manusia. Maka yang benar di Indonesia, cebong dan kampret tidak usah dikonsumsi, tapi untuk dibuli. Ini kan cangkem celutak. Makanya kenapa dalam Al-Maidah 27 itu disebutkan makanan-makanan yang tidak boleh dikonsumsi. Bangkai yang tidak disembelih dengan asma Allah, babi dan lain sebagainya. Itulah kenapa semuanya diatur dalam Islam. Cangkem celutak, wong lowo kok disop. Kodok kok diuntal. Padahal itu larangan, maka kemudian mereka marah. Kewan-kewan ini transfer penyakit, maka muncullah corona. Maka kemudian mohon maaf, kenapa dalam Islam kita diperkenalkan dengan istilah takwa? Karena takwa itu pengertiannya adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Ada perintah Allah, laksanakan. Ada larangan, tinggalkan. Maka saya sampaikan, itulah hebatnya manusia. Sebelum menciptakan manusia, Allah sudah menciptakan makhluk yang namanya apa? Malaikat. Malaikat itu sifatnya apa? Benar terus, gak pernah salah. Makanya kalau ibu-ibu pengen punya suami benar terus, gak pernah salah, gampang. Nikahlah dengan malaikat Israel. Bener terus ora tahu salah. Ada enggak suami bener terus enggak pernah salah? Ingat, perempuan itu kelemahannya satu, laki-laki kelemahannya juga satu. Perempuan itu kelemahannya terlalu banyak mengingat, laki-laki kelemahannya terlalu cepat melupakan. Makanya jadi laki-laki jangan pernah punya kesalahan dengan perempuan. Sekali kamu punya kesalahan dengan istri, seumur hidup dieling-eling terus. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu. Biasane jilbabe ijo. Sing jilbabe coklat insyaallah. Luweh parah. Jadi ya, aja duwe kesalahan karo bojomu le. Halah seumur hidup. Wis dosamu iki 20 tahun yang lalu, begitu kamu bertengkar diling-iling terus. Tenang, itulah hebatnya perempuan. Luar biasa. Makanya perempuan yang baik diingat, Bu, ingat. Istri yang baik itu adalah istri yang siap diajak menderita oleh suami. Betul? Dan suami yang baik adalah suami yang tidak mungkin mengajak istrinya menderita. Kuwi rungokno kupingmu. Saiki kok rupane lucu ya. Aku seneng yang model rambut ini. Kayak sarang manuk. Serapopo. Rupamu elek toh. Santai wae le. Lah wong lanang kuwi rupane elek, insyaallah bojone ayu. Delokan teori ini anaknya Nabi Adam, Qabil karo Habil. Sing lanang ganteng, sing wedok elek. Sing lanang elek, sing wedok ayu. Kan rupamu elek, ada? Insya Allah sesuk bojomu remuk. Apa-apa santai wae le. Tapi tak pikir-pikir awakmu iki kaya acar di nasi goreng. Apa kuwi ana terus tapi ora penting. Ambiar ambiar. Ora apa-apa le ya. Ya semoga-moga bojomu ayu. Rondo anak 15. Malaikat, Allah berkenan menciptakan setan. Apa cirinya setan? Setan itu salah terus, gak pernah benar. Makanya bapak-bapak, mas-mas, mohon maaf kalau kamu punya istri, istrimu kok salah terus, jangan-jangan istrimu setan. Tenang Pak Bilani, bro. Kok lemu men lo cah iki. Lemu ne. Ora apa-apa le. Kowe lak dibuli dasar gemuk jawaban. Ora apa-apa, aku lemu mergo mangan sego. Daripada awakmu guru gaweane mangan kanca. Ono. Masuk. Anyar. Saya bilang sama Pak Kapolres sama Pak Bupati. Insyaallah bisa. Apa meneh ta iki? Suwe-suwe kita pikir uripmu kaya kuaci muran ternyampah. Penampakan ye. Eh cangkeme udat utut. Saya bilang sama Pak Kapolres, Pak Bupati, tanggal 29 siang itu kebetulan saya ada ngaji di pondoknya Mbak Dim. Resepsi syukurannya Gus Alam, saya ngaji sama Didi Kempot. Malamnya saya jadwalnya istirahat. Saya pengen Ansor TNI Polri didukung sama Pak Bupati ngaji kebangsaan di alun-alun. Doakan besok insya Allah tanggal 29 Februari ya Pak Bupati ya. Weh ketemu karo rupo elek meneh. Eh tak dengar gini, moga-moga besok mlebu surga di CDW. Mangkat bar subuh insya Allah ya. Le. Isi loro hatiku. Ayo selawatan loro hati ayo. Ayo. Kayang dhisik ya. Ayo selawatan mau. Pengen lagu baru apa lagu lama? Lagu baru belum jadi. Ya belum jadi. Ini lagu apa? Pamer bojo? Kecantol cawet? Eh cendol dawet kok kecantol cawet. Apa? Kartonya no medo janji? Ditinggal rabi? Citro masuk. Nah, cahambiar cahambiar beragit-ragit ke hulu berenang-renang ke tepian, mantanmu sudah ke penghulu kok kamu masih sendirian. Ayo ditinggal rapi versi solawat selalu ala Nabi Muhammad siapa ketipungnya alek gerantol cangkemmu. Ayo Rasito. Ibu-ibu suka saya duduk apa berdiri? Berdiri. Itulah perempuan di mana-mana suka yang berdiri. Ambiar. Apa? Kacamata copot. Kok kamu nafsu amat sama mataku? Kowe lanang ya, jangan-jangan abnormal kowe iki lho. Milo. Sing bosok rupane malah ra bosok kelakuane. Sing ngampik rupane malah bosok kelakuane. Masuk. Aku sumpah terhibur ndelok rupane cah iki. Kayak apa cocok. Tak sawer, tak sawer. Eh, sing elek rupane tak sawer kene. Alah salaman bareng. Aku mampu ngene Cilegon nyawer wong ngono ki to, 1000 mule wonge setruk. Ora. Ya Allah, nyenengke rakyat gampang kok Pak Bupati. Gitu Pak Kapolres. Enak. Ngono. Ora gelem nyenengke rakyat ya ora. Ae rakyate Pak Bupati teko alhamdulillah seneng kabeh. Amin. Setelah menciptakan malaikat, Allah menciptakan setan. Setan salah terus ora tahu, bener. Apa bedanya malaikat karo setan? Malaikat duwe iman tapi ra duwe nafsu. Sementara setan sebaliknya duwe nafsu tapi ra duwe iman. Lah menungso iki nyenengke. Duwe nafsu ya duwe iman. Makanya lah aku kon milih dadi malaikat apa dadi menungso. Aku tetap milih dadi menungso. Dadi malaikat kira penak le. Ono cewek ayu liwat mung domblong. Malaikat tok. Andra kepenak. Ngoleh tok matamu, ngoleh tok. Iki yo ngono dolanan HP wae. HP-ne keras e gawe. Awakmu kudu paham, sekarang penyebaran virus corona itu melalui HP Cina. Ayo modar aku ya, ayo. Gua. Iki yo ngono HP-ne opo ya udah paham. Kalau jadi malaikat, duwe iman ra duwe nafsu, dadi setan duwe nafsu ra duwe iman. Lah enake dadi menungso kuwi, menungso duwe iman, duwe nafsu. Mila kadang-kadang menungso niku apik, lah apik luwe apik tinimbang malaikat, lah bosok luwe bosok daripada setan. Ora apa-apa 1000. Ning rasa nggih tuku ciu tak ajar. Gua malah kayak duit 1000 moron yang bakul ciu tuku ciu nganggo duitnya Gus Miftah berkah. Bare tinggal ke pacare langsung bengok ciu yo ciu vodka yo vodka jarene I love you kok meninggalkan luka. Langsung OTW status WA. Lah menungso kuwi le tak kandhani. Sing selamat ki sapa? Yang selamat itu adalah manusia yang bisa memanage nafsunya. Maka kenapa dikatakan asyaddul jihadi jihadul hawa? Jihad sing paling ngabot kuwi melawan hawa. Wabil khusus hawa nafsu. Kenapa nafsu pasti dikaitkan dengan hawa? Soalnya nyuwun sewu, yang paling membuat nafsu iki jenenge hawa. Kenapa perempuan gak ada nafsu? Bedane wong lanang karo wong wedok iki siji. Wong wedok kuwi sajane nafsune luwih gedhe daripada wong lanang, tapi wong wedok luwih kuat ngempeti nimbang wong lanang. Maka kenapa hawa nafsu bukan Adam nafsu? Oh, masuk. Oke, ayo cerdas kok. Ngono yang amplope ra jelas. Nafsu kui gas, iman kui rem. Ibarat wong numpak motor. Orang yang selamat naik motor mengarungi kehidupan siapa? Orang yang tahu kapan dia menggunakan gas, kapan menggunakan rem. Ketemu bojone, gas. Ketemu londe, gas matamu. Londe kok gas? Rem. Ngaji. Ahlilan gas, manakiban gas, golek puro gas. Lakwe ngaji gas, golek puro gas, kuwi jenenge amar makruf nyambi muka. Nyambi iki mbabok. Serupamu kaya kuaci. Lah menungso sing selamat itu. Maka kenapa kemudian kita tahu, oh ini cebong, ini kampret, ini lowo, ini kodok enggak boleh dimakan. Itulah kenapa kemudian kita diperintahkan untuk puasa. Mergo puasa itu maknanya adalah al-imsak. Al-imsak itu artinya apa? Ngempet. kayak ngopo meneh. Eh? Ono londe liwat. Berapa apa londe gelem ngaji. Oleh golek cah iki. Mergo rong bayar. Ning ninggal KTP. Lah ketok diwene dhuwit 100.000 karo Gus Miftah ditagih. Kowe lak seneng karo wong wedok rasa nakal, rapi. Cah wedok yo ngono disenengi karo wong lanang. Cukup kamu katakan kalau kamu cinta sama aku, pilih dua hal, halalkan atau tinggalkan. Kowe malah ra karu-karuan. Tahu yo tahu, bakwan yo bakwan, ayu yo ayu tapi jangan murahan. Ngakune muslimah, senengane turu mlumah karo ah. Pertanyaanku, kowe iki muslimah apa kimcil syariah? Tapi banget bahasaku ya. Larang lho Pak Kapolres wi. Ambiar. Dijogo nduk. Tahu bulat digoreng dadaan cuwil kergone 500-an kok. Mosok nakmu gede rasane enak modal gratisan. Ya. Ini kontrak saya kalau Habib Rufi rawuh, saya pengajian selesai. Muga-muga ndang teko ya Allah. Monggo. Shalawat Nabi Muhammad. Maka kenapa kemudian kita diperintahkan al-imsak poso supaya bisa ngempet? Maka manusia yang selamat itu siapa? Manusia yang bisa ngempet. Kayak saya ditanya, Gus Miftah ngaji 18 tahun di lokalisasi. Kok kuat? Kuat. Apakah Gus Miftah gak pengen? Ya pengen. Aku duwe nafsu kok. Terus pripun? Ya ngempet. Amba sok kiai ngacengan. Dikatakan hadisnya toh ya marah ma, ya mak salah sabab manis tato amin kumul bafal ya tazawat, yang punya kemampuan nikah betul. Fa'ilam ya stati fa'alai bisaum, kalau nggak bisa ya poso wijenenge ngempet. Woi malah ora malah nyanyi lagu nih Gus Dur. Uripe ayam rumongso aman dununge rasa tanda yen iman sabar narimo najan pas-pasan randuwe bojo iso sabunan matane lamaran rusak. Sumpah mumet dasku. Lamaran kok sadunan iki. Salam ala Nabi Muhammad. Dadi bupati iso ngempet. Aman. Oh ngerti iki danane rakyat untuk kesejahteraan masyarakat. Yo aja dipangan. Aman. Makanya kemarin saya pengajian di satu daerah. Jalannya jelek banget, sopir saya marah-marah. Ini yang rusak jalan, ini truk-truk gandengan. Saya jawab salah. Yang rusak jalan tuh bukan truk gandengan. Siapa bah? Mobil mewah. Kok bisa? Bisa. Seharusnya uang untuk bangun jalan malah diuntar karo pejabat getuku mobil mewah. Saya rusak kowe. Betul. Aspal diuntal. Watu kolu. Semen nggih gawe lo semen. Nah, sabo apa pupuk nggih tuku sabo. Ki kepiye jalan kuwi? Maka Pak Bupati Batang ini luar biasa. Awan bengi ngaji tak dongake selamat Pak jenengan. Bupati sing ditangkap karo KPK ki 120. Muga-muga Bupati Batang tidak menjadi nomor 121. Loh, amin Allahumma. Amin. kula lak sayang karo bupati tak kandhani, lak raseng tak jarke wae. Ya ngopo ya ora nyangoni aku. Mira sanggon-gon aku kondo, wong lere iso ngempet kuwi mesti siloko. Maka saya bilang, hewan sing mangan tanduran ning sawah jenenge bajing, tapi lak ana pejabat nguntal duwite rakyat jenenge bajing. Kok kowe ngomong bajingan karo ndelok aku ki nopo? Ora ana bajingan ganteng. Bajingan ki yo ngene iki. Ora apa-apa 100.000. Maka bangsa ini harus sama-sama ngempet. Rakyate ngempet. Pejabate ngempet. Selamat, selamat. Al-imsak as-shaum bimakna al-imsak. Poso kuwi artine ngempet. Maka kenapa kemudian Rasulullah masalah makanan kita diperintahkan sumu tasihu, puasa kamu sehat. Maka itulah Pak Bupati, Pak Kapolres, kenapa saya rajin puasa. Saya itu bersyukur dikaruniai oleh Allah rajin poso Dawud, sehari puasa sehari tidak sampai sekarang. Kayak tadi saya baru buka puasa. Saya paling cinta dengan puasa Dawud, termasuk bulan Ramadan saya juga Dawud. Ngempet. Jadi pejabat ngempet, rakyat ngempet. Disinilah kemudian dibutuhkan pemahaman yang benar terhadap makna takwa. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Perintah laksanakan. Kalau Allah ngasih perintah, pasti ada kebaikan. Kalau Allah sudah melarang, pasti ada keburukan. Kenapa kemudian dilarang? Kayak banyak orang sakit, kenapa? Karena ngeyel makan babi, ngeyel makan codot, ngeyel makan kodok. Kenapa? Ini larangan masih dilakukan. Kenapa Islam melarang orang makan babi? Karena mengandung banyak penyakit. Kamu tahu babi itu mengandung apa? Cacing pita. Salah! Babi itu mengandung anaknya. Lah iya, masa anakmu? Apa kowe ngeloni babi? Ambiar, ambiar. Mau tak tambahi santai wae. Wis tak dongake, mudah-mudahan kamu panjang umur. Amin. Dong sak dunyo mati kowe urip dhewe. Jenenge sapa jenengmu? Jenengmu sapa? Sapa? Supe. Supe iki lali. Kowe jangan-jangan lali jiwa kowe. Makanya di Indonesia ini banyak orang yang tidak bisa ngempet. Akhirnya terjadi apa? Pak Kapolres, Pak Bupati ngaku-ngaku jadi rojo. Oh, di Purworejo muncul keraton asu sejagat. Karena gak bisa ngempet. Di Sunda, Sunda Empire, wah ngaku the ministry. Sekarang kan orang aneh. Kerja ra gelem, usaha ra gelem, gaweane turu, nulis status WA akan indah pada waktunya. Eh, pe tangio. Obatmu ndang diombe. Utekmu lara tak kandhani. Wong kerja ra gelem kok akan indah pada waktunya itu. Kodoh karo ngaji ragelen, wancine sholat malah minggat, sugih ragelen sodako zakat, pede mlebu surga. Pertanyaan nih, malaikate mau amplopi piro? Malah kondo aku duwe kenalan wong jero, gus matamu. Maka coba anda lihat, yang diajarkan Kanjeng Nabi itu semuanya rasional. Coba Pak Bupati lihat, Nabi Muhammad itu nabi yang mukjizatnya itu kan gak terlalu banyak Pak, dibandingkan nabi-nabi lain. Coba kalau nabi-nabi lain, Nabi Musa segoro dikebuk pluk sat dadi dalan. Ampuh tenan tau. Nabi Ibrahim dibakar geni kademen. Ayo. Nabi Yunus dibangani wa malah kayak itikaf ning jero masjid. Luar biasa. Bahkan Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Sampai-sampai Nabi Isa itu besok nabi yang akan diaudit oleh Allah. Kudune ngejak menungso kok nyembah Gusti Allah, mergo Nabi Isa kuwi mukjizate terlalu akeh malah disembah karo umate. Sesuk diaudit ki Nabi Isa. Lah Nabi Muhammad kuwi mukjizate biasa-biasa wae le. Ikan maulid Nabi, coba Nabi Muhammad perang ning Jabal Uhud, untune nganggo copot. Tibalang watu sirahe nganggo bocor. Perang nganggo kalah. Bojone meninggal nganggo nangis. Kenapa? Karena Allah pengen menunjukkan Nabi Muhammad itu hebat bukan karena mukjizatnya yang macam-macam, tetapi karena tingginya budi pekerti dan luhurnya akhlak Kanjeng Nabi. Dadilah kowe saiki pengen dadi wong ampuh, ora kudu dadi wong sekti. Kan sekarang banyak orang itu ngejar pengen dadi orang viral. Makanya ngaku dadi raja. Ya Allah, Kanjeng Sinuwun Kiai Senggol Modot. Ya. Ngaku-ngaku seperti itu. Kanjeng Nabi Muhammad ditinggal istrinya Siti Khadijah pakai nangis. Lumrah. Karena Kanjeng Nabi tidak dibekali oleh Allah mukjizat yang macam-macam. Supaya apa? Supaya kemudian kita sebagai umatnya lebih gampang nyontoh Kanjeng Nabi. Begitu perang bondonin teh banyak sahabat yang meninggal, Kanjeng Nabi bersedih, didatangi sama Malaikat Jibril. Nabi Muhammad, apa Bril? Kon jenengan kita susah, oh Bril, lah ngapa? Koncoku kesing mati Bril, bondonin teh. Apa kata Jibril? Nabi Muhammad, kekasihku, kata Jibril, kalau kamu menghendaki, saya doakan Jabal Uhud itu menjadi gunung emas, bisa jadi modal kamu untuk berperang. Apa jawaban Kanjeng Nabi? Ora usah Bril. Kenapa? Kalau Kanjeng Nabi mengiyakan, sekarang akan banyak umatnya yang berhayal. Begitu nanti duit, moro ning Gunung Merapi. Ya Allah, jadikanlah Gunung Merapi ini menjadi emas ya Allah. Akhirnya dadi ini kaya cah iki. Itulah mana ana basaru mislukum. Manusia yang istimewa tetapi mempunyai sifat kemanusiaan seperti kita. Ora aneh-aneh, perang yo nganggo kalah. Wih, tak kandhani. Mila sing biasa-biasa wae uripmu kuwi rasa terlalu dhuwur omonganmu. Lah omonganmu terlalu dhuwur aku khawatir kesampluk pesawat cangkemmu. Pak Dedi aku. Sapa jenenge mau? Jupe. Upen. Oh, namanya jelek, sejelek wajahnya. Maka adik-adikku semua yang hadir yang saya cintai, disinilah kemudian kita dituntut untuk berguru kepada guru yang benar, untuk mencari guru yang benar-benar bisa menuntun kita. Saya sampaikan tadi malam di Cilegon, saya sampaikan begini, orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasehati daripada yang salah milih pengajian. Rungokno. Saya itu bergaul dengan dunia malam sudah belasan tahun. Mereka begitu kena hatinya dapat hidayah dari Allah, dikandani manut pak. Oh enak. Saya pernah pengajian di masjid UGM. Saya selesai pengajian ada mbak-mbak menutup wajahnya dengan masker. Saya dia datang sama saya, bilang begini, bah lupa dengan saya. Kamu siapa? Dibuka maskernya. Saya sebulan yang lalu masih ikut pengajian Abah di kafe. Dan alhamdulillah, setelah pengajian kita terakhir itu hati saya terbuka. Hari ini semua aktivitas saya dunia malam saya tinggalkan. Dan mulai hari ini saya pengen berhijrah. Saya pengen ngaji tenanan. Dulu saya ketemu Abah di kafe, sekarang ketemu Abah di masjid. Makanya kalau saya dibully pak dengan pengajian saya di dunia malam, di kafe, di lokalisasi, saya nyantai-nyantai saja pak. Dasar, wong mabuk kok diajak sholat. Bukankah kamu tahu orang mabuk itu sholatnya tidak diterima oleh Allah 40 hari? Tak jawab. Ditompora, ditompora urusane cangkemu. Betul. Tapi urusane pangeranku. Langen teni bocah kuwi salat nunggu ra mabuk, salate kapan? Wong bendino mabuk. Contone cah iki. Saya itu biasa, kalau ada orang mabuk di pinggir jalan, tak datangi. Gini, kurang bah, tak tambahin, Pak. Kamu mau beli botol? Ya, no. Tapi seratnya siji. Napa? Subuh, gue melu aku, sholat subuh. Oke. Okay. Wow. Mereka tergabung dalam ikatan pangunci, paguyupan ngunjuk ciu. Tapi saya sampaikan kepada mereka, kamu jangan munafik, jangan pernah mengatakan mabuk itu halal. Mabuk haram, yuk haram. Rasa gawe istilah mabuk islami. Buka botol bismillahirrahmanirrahim. Mau mabuk doa dulu Allahumma barik lana. Kancane ditawani afdalul mabuk bil jamaah. Begitu rampung mabuk, alhamdulillah. Mila sampai ngono tak gebuk cangkemmu ya. Mabuk ya mabuk urusannya cangkemmu. Jangan mengatakan mabuk islami. Karena saya khawatir kalau ada istilah mabuk islami besok ada ngelonte islami. Ke tempat lokalisasi malam Jumat. Ketemu WTS, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cium keningnya, bismillahirrahmanirrahim. Masuk kamar, kelon nyemplungi kotak infak. Mata nih, belum rusak agama. Gak boleh. Maka kenapa saya masuk? Supaya agama tidak dipermainkan oleh orang-orang seperti itu, Pak. Saya mencium indikasi dulu banyak orang meremehkan agama. Alah, mabuk ki nganggo bismillah iso halal. Itu saya luruskan. Kenapa saya bertahan dibully macam-macam? Dasar miftah penjual agama. Cangkemmu, sorry. Aku lah ngaji karo mbak-mbak dunia malam gak dapat uang, malah saya mengeluarkan uang. Saya pengajian dari Bekasi, Tambun mau ke Cikarang, Pak. Delalah liwat Kali Malang, Pak Bupati. Itu kan ternyata mbak-mbak WTS sepanjang kali itu buahnya. Saya sengaja buka jendela mobil. Begitu saya buka, Gus Miftah, Presiden para londe. Mampir. Terus aku ya mampir. Saya masuk ke ATM, ambil uang tak bagi seratusan ribu. Nyoh, pesan saya satu ya. Kalau kamu ketemu Gus Miftah malam hari ini, nopo Gus, tak kasih uang, malam ini kamu gak usah kerja. Tak kasih seratus, janji ya malam ini gak bekerja. Orang bilang, yang kamu lakukan itu mubadir Gus. Toh di besok dia masih ngelonde lagi. Anda salah kalau mengatakan mubadir. Minimal malam itu dia tidak bermaksiat. Jadi pola pikir saya beda. Minimal malam itu dia tidak bermaksiat. Kalau toh kemudian besok dia ngelonde lagi, saya meyakini tidak akan pernah ada lonte pengen punya cita-cita pengen jadi lonte selama-lamanya. Gak ada, Pak. Maling itu gak mau anaknya jadi maling. Lonte itu gak mau anaknya jadi lonte. Maka yakin akan ada batas akhirnya. Akan ada bosennya. Akan ada paskanya. Disitulah saya selalu mengatakan, jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Gue tak ewangi bro, tak ewangi. Tak ewangi. Gue tak tambahin ya. Masalah. Orang mikir ke. Shalawat Nabi Muhammad. Disitulah kita dituntut untuk mencari guru yang benar. Kita ini bersyukur tinggal di Batang, Pak Bupati. Di dekat-dekat kita banyak guru-guru yang luar biasa. Ke Kendal, Kaliwungu ada Mbah Tim. Ke Barat ketemu Habib Lutfi. Ke Timur ketemu Gus Mus. Ketemu Gus Koyum. Orang-orang yang luar biasa. Hebatnya inilah Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena ketika kita bergabung di Nahdlatul Ulama, menyatakan diri sebagai orang Nahdiyin, sebagai orang Ahlussunnah Wal Jamaah, bersyukurlah. Di dalamnya banyak kiai-kiai yang luar biasa, yang sanad keilmuannya nyambung sampai Kanjeng Nabi. Apalagi kita punya guru kayak Habib Lutfi. Habib Lutfi itu kalau ada orang ngaku-ngaku Habib, langsung diurutkan nasabnya dan pasti ketahuan. Kalau memang dia Habib, langsung dikasih selamat sama Abah. Tapi kalau salah langsung ketahuan. Termasuk malam tahun baru kemarin, Pak Bupati, saya ngaji di Tegal sama Habib Lutfi. Selesai pengajian kita transit, Abah bilang, "Le, napa Bah? Lah ternyata iki awakmu dulure mamah, istrinya Abah Lutfi." Begitu diurutkan nafsanya sampai Mbah saya namanya Muhammad Besari Ponorogo ternyata nyambung. Jadi saya dengan istrinya Habib Lutfi itu masih saudara. Sama mbahnya namanya Muhammad Besari bin Anom Besari bin Khotib Anom bin Abdullah Mursad bin Raden Demang bin Pangeran Demang bin Ratu Jekulo bin Brawijaya Limo. Kebetulan beliau ke Pekalongan, saya ke Lampung. Saya aslinya Ponorogo lahir di Lampung, Puja ke Suma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Kalau dia Indo Pakistan, bapaknya iblis, ibunya setan. Satu sewu meneh, satu sewu meneh. Ulah sampai nyentuh kulit kuaku adus ping pitu. Sampai gitu ku vodka tak tutup ndak semua. Duh, amplop ora jelas kelangan 200. Maka disitulah disebutkan al ilmu bila saikhin fasaihu syaitan. Ilmu tanpa guru-guru ne setan. Maka ketika kita punya masalah, apa kata Allah dalam Al-Quran? Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Cangkemmu bengok sing banter. Rong atus sewu mung. Pi, sing banter. Allah ngono lho. Kaya kowe ngonek-ngonekke wong tuamu kae lho. Muga-muga ndang rapi ya. Sakir rupa-rupa jomblo. Sejomblo-jomblonya kamu pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman ya. Dadi lek rapi minimal modar kita kan. Lah gue dibully, dasar kamu jomblo, kamu jawab, sorry, saya jomblo bukan karena saya gak laku, tapi karena memang gak ada yang mau. Ini belum masuk materi kebangsaan loh Pak Bupati, materi kebangsaannya besok aja di alun-alun ya. Besok pengajian toko menah, tambah oke menah ya. Men wong-wong sing ra seneng karo Indonesia, gak suka dengan NKRI, gak suka dengan Pancasila, ndelok awakmu ke wonge merongos tak kandani. Betul. Kalau ada orang yang tidak suka dengan Pancasila, ada orang yang tidak suka dengan NKRI, cukup kita katakan satu hal, silahkan tinggalkan Indonesia. Cerewet ya, kekrek cangkemmu apa? Milo sanggon-gon aku anggot tongkati kuwi tujuane. Kalau wong sira seneng karo Indonesia, rene cangkemmu. Pengen jajal. Kowe pengen jajal? Ternyata rupamu luwe parah daripada dia. Gua ayane kayak kembang gini, alah-alah. Cah lanang kok mental gitu. Kemayu. Walele. Gue ya pengen satu sewu. Gue tak bully dhisik kok. Fasalu dikari ingkuntum la ta'lamun. Ababmu ambul batang. Ini YouTube kita elah cah iki jejer karo iki pantes kita ya. Tanyalah kepada ahli zikir. Ketika kamu tidak mengetahui sebuah persoalan, makanya dulu Pak, begitu saya ketemu Habib Lutfi beberapa tahun yang lalu, saya langsung matur, "Abah, apa le? Saya itu punya pengajian di dunia malam. Saya ngaji bersama Mbak-mbak lokalisasi, Mbak-mbak WTS. Wah, bentuknya Mbak, wow. SMS. Sidite metu sedidik. Ceweknya pokoknya modelnya macan tutul, manis cantik jalannya mentul-mentul. Ibarat mobil seperti Isuzu Panther. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Terus piye le? Ya saya ngaji sama mereka, Bah. Tapi ya itu banyak orang yang cerewet dengan apa yang saya lakukan. Kemudian beliau bilang apa? Lanjutkan le, karena mereka juga butuh pengajian. Kenapa saya konsultasi dengan beliau? Ini mengaplikasikan ayat tadi. Maka bertanyalah kepada ahli dikir ketika kamu tidak mengetahui sebuah persoalan. Maka Rasulullah mengatakan apa? Alaikum bimujalasatil ulama. Sering kamu ketemu ulama. Sering ketemu pengajian. Sering ketemu kiai. Maka saya paling tidak suka kalau ada orang diajak pengajian, ayo mangkat ngaji. Kadang-kadang jawabannya apa? Kiai ini siapa? Cocok apa orang? Kiai kok cocok-cocokan? Apa rumangsane kiai kaya obat? Rungokno kupingmu. Mental duitku 200.000. Kan aku bangkrut. Bupatine ra nambahi. Kapolres yo ho-oh. Jangan sering yang saya sering sampaikan apa-apa. Saya sindir. Oh, saya iki ngaji ra gelem ngundang kiai. Malah mung ngrungokke radio. Padahal bola-bali aku kondok sing jenenge radio iki ana swara tanpa wujud. Lah ana swarane ra ana wujude jenenge entuk. Sing jenenge entuk kuwi dadake fitnah. Sing entuk sapa sing mambu sapa? Soale gurune entuk. Mila aku gawe lagu judule entuk. Melo lak wong sering bid'ah-bid'ahke ngafir-ngafirke jangan-jangan gurune entot. Mila aku gawe lagu judule entot. Son sembore semiki mas yo tak udan jero ati ana suarane rana wujude anto jenange lak gurune entot mondoke nang ndi ora mungkin mondoke ning ora aji ora mungkin mondoke ngene Mbah Din lak gurune entot mondoke nang ndi al mahadus salafiyah asilitiyah ngaji malam badok entak-entakan juga ayo tak takon seneng ora dadi wong NU semangat mboten dadi wong NU semangat cari guru yang benar jangan sampai kemudian apa kita diingatkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayati zamanun ala ummati akan datang satu zaman atas umatku. Ya firruna minal ulama wal fuqaha. Di mana umatku akan meninggalkan ulama, akan meninggalkan fuqaha. Diwanti-wanti karo Kanjeng Nabi. Hati-hati. So ono wancine awakmu luwes seneng karo artis tinimbang karo kiai. Vanessa Angel. Kroto harga 80 juta. Apa kuwi kroto pakan manu? Manu iso apa cah iki? Ila adik-adik semuanya punya medsos toh? Semuanya punya Instagram? Semuanya punya Facebook? Jadikan dakwahmu bil medsos. Kita itu kalah, Pak. Dakwah bil medsos. Kamu follow akun-akun kiai ahlu sunnah. Ono kiai-kiai NU di follow. Nonton YouTube kiai-kiai ahlu sunnah. Kue YouTube sing ditonton Miabi. Ya, mbak aku melu. Sing ditonton Maria Ozawa. Apal? Karena aku kiai di lonte. Apal kape matamu. Bu. Bu. Pondoke anake ning kiai-kiai Ahlussunnah, jangan kamu tinggalkan mereka. Kalau kiai kok malah sengit. Dan saya paling tidak suka itu satu, banding-banding ke kiai. Iki penyakit, Pak. Enggak boleh. Aku seneng karo kiai iki, aku ora seneng karo kiai kae. Aku seneng karo Habib iki, ora seneng karo Habib kae. Kita enggak punya hak apapun untuk membanding-bandingkan mereka karena kita bukan levelnya mereka. Kiai sama Habib itu memang pasti beda. Apa bedanya? Kalau Habib itu nasab, kiai nasib. Makanya kalau anaknya Habib itu pasti jadi Habib. Kalau anaknya kiai belum tentu jadi kiai. Mila senajan to kowe ora duwe keturunan kiai, kowe gelem ngaji, insyaallah sesuk kowe dadi kiai. Kiai selamat. Apa ki kebo ning Solo? Moga-moga kowe dadi kiai. Kiai senggol modot. Senggol tuing. Tuing. Apa? Itulah Pak, Pak Bupati. Kenapa kalau saya minum kopi itu mesti kopi pahit? Kalau saya minum degan gak usah pakai gula. Karena rata-rata kiai-kiai kita itu kalau sudah sepuh penyakitnya rata-rata apa Pak? Gula. Padahal tak kandani yo kowe yo. Saayu-ayune bojomu kok kowe nganti kena penyakit gula, ya Allah. Mubadir bojomu tak kandani. Ora iso apa-apa. Ora iso tuwi. Kena penyakit gula. Mila Pak Kapolres aja nganti kena penyakit gula Pak Kapolres. Aku nyilih mikmu. Wong kena penyakit gula iki bentuke ngene iki lho. Tak kandani. Wong iki lak wonge waras bergas kaya aku, ibarat mik ngene iki. Tapi lak nganti kena penyakit gula, ya Allah. Lha tenan. Aja nganti. Loyo matamu kok loyo. Kepleh cangkeme. Kepleh iki apa to Pak kok kepleh iki? Lemes. Loyo. Oh lemes. Lemes sih bahasane wong kene, kepleh. Berarti Pak Kapolres lungguh wis kepleh-kepleh iki. Tempat-tempat pengajian dangdutan lebih menarik dibandingkan lokasi-lokasi pengajian. Menghadiri konser-konser musik lebih diutamakan daripada menghadiri acara-acara solawatan. Itulah Pak, dikiranya nengke baik. Oh jauh-jauh pengajian kau ingin kok digawe susah. Hoi, haram, merokok, bedes. Halah-halah wedi. Ya serap apa? Mila konsepnya ngaji nih Gus Miftah, ngaji alon, alon. Oh lah Pak Kapolres beda. Aku ngangsur alon, alon mergo sadar aku sopo. Dadi polisi gaji nih rasa piro. Ngangsur alon, alon. Oh lah Pak Bupati beda meneh, mundur alon. Aku mundur halon halon marko kowe ra gelem kelon. Ini Abah sudah ditransitan jalan ke sini, alhamdulillah. Kalau sampai kita meninggalkan ulama, apa kata Rasulullah? Fayabtali yaumullah bisalasatin baliyat. Maka manusia itu akan ditimpakan tiga hal. Naudzubillah min dzalik. Mila Pak Bupati, Pak Kapolres jenengan kula kandhani. Ora ana wong ampuh jaman biyen itu kecuali dikawal kali wali. Raden Patah iso ampuh mergo dikawal karo wali songo. Am, nuwun sewu. Demak ambruk muncul kerajaan baru namanya apa? Pajang. ada muncul raja baru namanya siapa? Sultan Hadiwijaya. Sultan Hadiwijaya niku asline namine sinten? Joko Tingkir. Kenapa dia jadi orang hebat? Karena manut karo titahe Kanjeng Sunan Kali Joko. Dadi ra ono wong ngampuh ra dikawal karo kiai. Tugas kiai kadang-kadang ngoroki, kadang-kadang jewer, kadang-kadang ngonek-ngonekke, kadang-kadang nasehati. Kula tahu Pak Bupati, diundang pengajian teng Sumatera. Diundang, kula dikontrak itu 7 lokasi. Satu lokasi saya dibayar 100 juta. Satu lokasi 100 juta. Kula dikontrak 7 lokasi, 700 juta. Begitu kula meh tanda tangan, asistennya bupati niki kondo. Mohon maaf ya Gus, tolong nanti Pak Bupati dipuji-puji, begini begini begini begini, begini begini begini. Saya lihat bupatinya seperti apa. Ternyata apa? Bupatinya sama sekali tidak disukai oleh rakyat karena indikasi-indikasi korupsinya. Akhirnya saya sampaikan, mohon maaf, saya mau datang pengajian sesuai dengan idealisme saya. Kalau saya harus muji-muji Pak Bupati, mohon maaf, saya tidak akan berangkat. Kalau memang bupatinya baik, saya acungi jempol. Tidak hanya 4, 5, siji, loro, telu, papat, siji nih, golek dhewe. Tapi kalau saya suruh muji-muji perbuatan buruk, saya tidak mau. Akhirnya asistennya bilang, seminggu kemudian, mohon maaf Gus, enggak jadi dikontrak. Saya kehilangan uang 700 juta. Tak jawab, rapopo. Daripada aku nguntal duit haram, untalen duitmu, mending 200.000 tapi halal. Saya nguntal raimu. Dan Anda tahu, beberapa bulan kemudian bupatinya ditangkap KPK. Aku ora gelem, Cak. Ngaji yo ngaji aja diatur-atur. Kiai iki tugase niku. Lah ana wong elek, kula sebagai kiai ra gelem ngandani mergo aku sering diamplopi. Kuwi jenenge samsat. Apa kuwi samsat? Sama-sama bangsat. Aku mau. Mila kula ngomong ngaten iki Pak Bupati men selamat. Ya Pak Bupati ya. Muga-muga Bupati ini selamat. Saya mboten Pak Bupati pengajian ngoten iki. Ngundang nah, sesuk tanggal 29 saya udah matur abah. Api tali? Lah sesuk Pak Bupati saya ngaji full kebangsaan. Malam ini kersane abah mawon. Kalau kita meninggalkan ulama dan kiai, satu, apa kata Rasulullah? Yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah akan menghilangkan berkah dari kehidupannya. Nauzubillah min dzalik. Mila tak delok-delok, urip zaman biyen karo zaman sakniki niku luwih berkah zaman biyen, Pak. Wong biyen niku bapak kula diundang selamatan. Ya Allah, anake senenge ra umum. Wong kaya kula kaya Pak Bupati lak produk selamatan. Gaweane nguntal berkat selamatan. Ki napa mboten? Dadi wong biyen niku abah kula jam 7 mangkat selamatan. Atiku wis seneng lek ngobengi mulih mangan berkat. Padahal berkatan zaman biyen ki deloken. Wong 200 ayame ingkunge mung siji tok, disuwer-suwer dibagi wong 200. Pitie mangan silet, endok siji dadi rolas. Nggih mboten? Dibungkus nganggo godhong jati, sego sak tikruk. Dikai srondeng, ayame sak suwir, kulupan, diwenehi endok sak nyet. Gawa mulih dipangan, rasane enake ora. Bocah saiki pupu diuntal dhewe. Apa meneh duwite 200.000? Gak ada berkahnya. Duit kaya ora ana manfaate. Yang kedua apa? Yusallitullahu alaihim sultanan dholiman. Orang yang meninggalkan kiai, dia akan ditimpakan pemimpin-pemimpin yang zalim. Lah batang bupati ini orang zalim, berarti wong batang seneng karo ngaji, seneng karo kiai, seneng karo habib, betul? Sallu ala Nabi Muhammad. kita sambut dengan selawatane wong NU. Tabuile. Sholli wa sallim daiman Abah sampun nggih, Mbah nggih. Abah sampun. Waduh. Wis dirampok 200.000. Ah, Abah nembe udut, nembe ngerokok. Jadi meneh. Masih sanggup mendengarkan tausiah Abah? Masih sanggup mendengar fatwa-fatwa beliau? Masih. Oh, kula teruske. Kalau kita meninggalkan ulama, yusallitullahu alaihim sultanan dzaliman. Allah akan menimpakan pemimpin-pemimpin yang zalim. Saya ditanya, Gus, boleh enggak pemerintah dikritik? Boleh. Enggak ada istilah pemerintah anti kritik. Tapi ingat dengan cara yang baik. Satu saat Raja Harun Ar-Rasyid didatangi oleh ulama. Dia mengatakan apa? Inni nasikhun lak. Saya pengen menasihati Anda. Famusaddidun alaika, tapi mohon maaf, nasihat saya agak kenceng. Falatajidana fi nafsika alaiya say'an, tolong Anda jangan marah dengan saya. Apa jawaban Khalifah Harun Ar-Rasyid? Innallaha ta'ala qad arsala man huwa khairu minka ila man huwa syarru minni. Sesungguhnya Allah pernah mengutus orang yang lebih baik daripada Anda. Siapa? Harun dan Musa. Ila man huwa syarru minni, kepada orang yang lebih jelek daripada saya. Siapa? Fir'aun. Apa kata Allah kepada Harun dan Musa? Faqula lahu qawlan layyina. Hei Harun Musa, kalau kamu ngomong dengan Fir'aun, pakailah bahasa yang lembut. Maka kalau hari ini ada orang mencaci pemerintah, apa Pak Jokowi iki luwih bosok daripada Fir'aun? Maka saya bilang, inflasi hari ini itu ada dua. Inflasi mencaci maki, nomor 2 inflasi minta maaf. Lah wis demo, Jokowi bunuh. Wah, gagah. Cekel polisi. Maaf. Khilaf. Kuwi jenenge Tony Boster waton muni ndobose banter. Becak tanpa pir waton jeplak tanpa mikir. Ban becak tanpa pelek waton jeplak ra nganggo utek. Gajah diblangkoni ora sedeng. Kondase gegeden. Masa gajah diblangkoni padha karo jupe? Beda. Apa bedane gajah karo jupe? Bedane tipis. Gajah kan ndase ana belalene, jupe belalene ana ndase. Kasihan amat lu be. Kalau kamu seneng lamar, malah kamu galau. Becek ketitik Allah ketoro, wis kebaco tak bribek malah ditikung karo kanca. Boleh. Kenapa kemudian orang NU jadi marah-marah gara-gara enggak punya menteri agama? Hey, please deh. NU itu lebih besar daripada menteri agama, betul? Ono menteri agama awake dhewe ngaji, orang duwe menteri agama tetap ngaji. Siapapun yang terpilih, ini pilihan pemerintah, didukung. Salah dikritik. Saya kasih contoh. Saya kemarin mengkritik Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laolai. Gara-gara apa? Membandingkan Menteng dengan Priok. Maka jamaah saya di Priok marah-marah. Mereka mengatakan apa menterinya? Priok itu banyak orang keras yang menimbulkan kriminalitas. Saya jawab, mohon maaf Pak Menteri, gak ada urusannya keras dengan kriminalitas. Jamaah saya itu banyak yang keras, tapi bukan kriminal. Jamaah saya banyak yang bodinya atletis, hatinya teletabis. Don't look the book just from the cover. Jangan hanya melihat buku hanya dari sampulnya. Saya bilang, gak ada istilah keras identik dengan kriminalitas. Yang makan uang korupsi, yang membawa uang Jiwasraya, yang makan uang Senturi, itu bukan orang yang keras, tapi orang yang lemah lembut dan berdasi. Betul? Boleh enggak dikritik? Boleh, tapi dengan cara yang baik. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bisabr. Apa rumangsane Pak Jokowi iki luwih elek daripada Fir'aun? Saya dibilang dasar Miftah Jokower, enggak. NO itu tidak pernah mengabdi kepada personality presiden, tetapi NO itu mengabdi kepada NKRI. Maka siapapun presidennya wajib didukung. Betul? Wes ra melu gawe negara, ora melu berjuang, ngomong Pancasila ra cocok karo Indonesia, dadak ngomong NKRI bersyariah. Ya Allah, dul, ki cangkemmu ki sapa? Malah akhirnya gawe keraton dhewe, keraton asu sejagat. Ya. Maka banyak orang yang ngisru. Awas, lagu musyrik apa kuwi? Padamu negeri. Yo. Saya dibilang katanya padamu negeri itu lagu musyrik. Kenapa? Karena bertentangan dengan firman Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu namanya pemerkosaan ayat. Man fasal al-Quran biro'i fal yatabawa makadahu minan nar. Nerokowi. Itu menafsirkan ayat sembarangan. Itu yang namanya jaka sembung bawa golok, gak nyambung. Jaka sembung makan nasi pincok, gak nyambung, cok. Apal enggak padamu negeri? Apal enggak padamu negeri? Apal. Mereka membuat kaos tulisannya apa? Al-Watan fi kulubina. Negara ada di dalam hati kami. Kenapa mereka mencintai tanah Arab? Karena mereka lahir di tanah Arab. Maka nasionalisme mereka untuk tanah Arab. Kenapa kita mencintai Indonesia? Karena kita lahir, hidup, dan mati di Indonesia. Ngerampok duit kurang atau sen, sengit tahun. Tambahi matamu. Yang terakhir, kalau kita meninggalkan ulama, yakhrujuna minad dunya bighairi iman, kita akan dikeluarkan oleh Allah dari dunia tanpa membawa iman. Na'udzubillahi min dzalik. Terakhir, kenapa sih bah? Kiai kok beda-beda? Iya le. Maka sekali lagi, saya paling gak suka orang membanding-bandingkan habaib. Saya paling gak suka Anda membanding-bandingkan kiai. Habib siapapun, walaupun berbeda pendapat dengan kita, wajib kita hormati, walaupun tidak harus kita taati. Karena dalam kitab taklim ada prinsip al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu lebih didahulukan daripada taat. Walaupun dia berbeda pandangan politik dengan kita, selama duriahnya Kanjeng Nabi, ahli Baitul Mustafa, turi, wajib kita hormati, walaupun tidak harus kita taati. Banser Ancor, kamu gak punya musuh nih. Siapapun, kita gak punya musuh. Musuh jangan dicari, ketemu musuh jangan lari. Wih, Banser rungokno, sesok Habib Lutfi masuk surga sing awal Banser. Banser itu tugasnya survei lokasi lah. Saat dulunge Abah masuk surga, surgane disurvei karo Banser. Begitu surgane siap, Abah Lutfi masuk surga, Bansernya metu meneh. Ingatlah lelaki yang baik itu siapa? Ketika berada di hadapannya tidak berani memandang wajahnya, tetapi ketika berdoa selalu menyebut namanya di dalam doa. Laki-laki yang datang kepada perempuan membawa coklat akan kalah dengan laki-laki yang membawakan seperangkat alat sholat. Yang chatting melalui WA akan kalah yang menyebut namanya di dalam doa. Milo cewek kok cuma pikir banget-banget. Ngerti lah bidangnya cewek kalau sound system. Sound system diragati oke, kita wujute. Cewek mau ragatin teh oke, dipekan sana. Pulomun kesel, abahmun rapuh. Pulomun tidak sulat ya, apa yang abah guru kita semuanya. Mudah-mudahan abah senantiasa panjang umur. Senantiasa bisa membimbing kita, amin. Bimbing bangsa Indonesia, amin. Pulau Panjenengan sami ketularan soleh abah, amin. Di awal saya sampaikan, apa? Saya bukanlah orang alim, tetapi mencintai orang alim. Amin Allahumma. Amin. Uhibbus sholihina walastu minhum, kata Imam Syafi'i. Saya mencintai orang soleh walaupun saya bukan merupakan bagian orang soleh. La'alli an anala bihimu syafa'ah, karena saya berharap mendapatkan kebaikan dari orang soleh. Wa'akrohu man tijaratuhul ma'asi, saya membenci orang-orang yang bermaksiat. Tapi ingat, walaupun nasawaan fil bidoah, walaupun kita tuh masuk bagian orang-orang yang ahli maksiat. La kuwi urung iso dadi wong soleh, seneng karo wong soleh. Urung iso dadi wong alim, seneng karo wong ngalim. Wis orang alim, ora soleh, senengane nyewek dicangkeme wong soleh. Wong iki ya teko. Wong iki ya sarungan. Kaose ya abang. Kenapa lampu motor bagian depan itu pasti lebih terang daripada lampu motor bagian belakang? Ingatlah, masa depan bangsa Indonesia lebih terang daripada masa lalunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya mauidhoh hasanah dan wejangan dari Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya. Wekdal sawangkinan kawula sumangga akan.